السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis 1172. Wa anha, dan darinya, maksudnya dari Aisyah, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah, tidak pernah lebih. Ala 11 rakaatan, melebihi 11 rakaat. Rasulullah tidak pernah lebih. Ini ucapan seorang manusia yang paling tahu ibadah malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih tahu dari yang lain. Lebih tahu dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman dan lain-lain. Karena bersama Nabi dia tidur. Aisyah radhiyallahu anha fi Ramadan wala fi ghairihi, pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Berarti sama saja. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus selama 12 bulan tidak ada bedanya dalam masalah jumlah rakaat. Yang ada beda adalah waktu. Waktu untuk di luar Ramadan, maka Nabi tidur dulu. Tidur dulu. Untuk di bulan Ramadan, Nabi pernah sebelum tidur 11 rakaat itu sebelum tidur. Pernah. Bukan Ramadan pasti sebelum tidur. Bukan. Pernah. Jadi boleh. Untuk bulan Ramadan, boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Adapun di luar Ramadan, harus tidur dulu untuk yang tahajud. Dan boleh sebelum tidur untuk apa? Witir. Kan salat malam ada dua. Ya. Tahajud dan dan ucapan Aisyah ini tidak ada riwayat bantahan dari sahabat manapun. Tidak Ibnu Abbas, tidak Ibnu Mas'ud, tidak Anas bin Malik dan lain-lain. Tidak ada sahabat yang membantah ucapan Aisyah ini. Jadi boleh dikatakan para sahabat sepakat dengan ucapan Aisyah bahwa Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Jika ada bantahan setelah sahabat, maka tidak bisa diterima. Bagaimana ada seorang pendapat, ada pendapat seorang ulama yang menyelisihi ijma' sahabat. Iya kan? Kan ijma'nya sahabat itu tidak harus ditanya satu persatu. Ijma'nya sahabat itu bukan ijma' demokrasi. Masing-masing sahabat mengangkat tangannya tanda setuju. Tidak. Ijma' sahabat sudah bisa diketahui dengan apa? Dengan diamnya mereka. Dengan diamnya mereka terhadap ucapan Aisyah ini sudah menunjukkan bahwa para sahabat sepakat ijma'. Diistilahkan oleh para ulama sebagai ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Ijma' dengan cara dia. Dan memang seperti itu. Ijma'nya para sahabat terhadap Ijtihad Ibn Mas'ud yang mengganti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh diganti dengan assalamu alal nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ketika nabi sudah wafat. Ada bantahan dari sahabat lain? Tidak. Berarti sudah bisa dikatakan sebagai ijma'. Ya. Yusolli arba'an. Rasulullah salat 4 rakaat. Rasulullah salat 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat salam. Fala tas'al an husnihin. Jangan engkau tanyakan bagaimana bagusnya salat Nabi. Menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujud, menyempurnakan i'tidal, bagus. Berarti ada salat yang tidak bagus. Asal-asalan. Sujudnya, rukuknya tidak sempurna. Aisyah mengatakan, "Fala tas'al an husnihin." Jangan engkau tanyakan bagaimana bagusnya salat Nabi tersebut. Wa tulihinna, jangan tanyakan pula tentang panjangnya. Jangan tanyakan. Apa yang dimaksud? Panjang sekali, bagus sekali, panjang sekali. Dan sunnah memanjangkan qiyamul lail. Dan tidak sunnah memanjangkan salat berjamaah 5 waktu. Tidak disunnah. Maka Nabi marah mendengar Mu'adz bin Jabal mengimami salat Isya di kaumnya dengan ayat terlalu panjang. Nabi marah dengan mengatakan, engkau menjadi fitnah. Engkau menjadi fitnah. Nabi pun tidak pernah terlalu panjang. Adapun salat malam luar biasa. Ini salah satu dalil. Nanti akan dibawakan lagi oleh beliau dalil yang lain. Ini garis besar saja. Aisyah mengatakan, jangan engkau tanyakan bagusnya dan panjangnya salat Nabi itu berjam-jam. Bukan menit lagi hitungannya, jam, berjam-jam. Yeah. Kalau sepertiga malam yang akhir saja, misalnya malam 12 jam, 12 dibagi 3, 4. 4 jam itu untuk yang sepertiga malam yang akhir saja. Kan bisa lebih, kan? Thumma yusalli arba'an. Kemudian salat lagi 4 rakaat. Tadi 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat lagi salam. Sama. Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Jangan engkau tanyakan bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Thumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Pas kan? 4 4 3 11. Fakultu, aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir? Apakah engkau tidur sebelum salat witir? Berarti Aisyah sudah tahu bahwa salat witir itu bagusnya, sunnahnya tidur dulu. Aisyah tidak tahu. Ini Nabi sudah tidur apa belum? Kan begitu. Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Apakah engkau tidur sebelum salat witir? Apa jawab Nabi? Bagi Nabi enggak masalah mau tidur atau tidak. Kalau kita masalah, ya kan? Tidur dulu, kemudian sholat tahajud. Tidur dulu, kemudian sholat witir. Walaupun boleh witir dulu baru tidur. Bagi Nabi tidak ada bedanya. Mau tidur dulu, mau tidak tidur dulu, sama saja. Kenapa? Kenapa? Ini dia jawaban Nabi. Ya. Kan seolah-olah jawaban Nabi enggak nyambung dengan pertanyaan Aisyah. Maksudnya seperti itu. Nabi beda dengan kita. Nabi mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamari, sungguh kedua mataku tertidur, wala yanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Yang penting apanya? Hatinya. Kan bukan matanya. Kalau matanya kita merem 10 menit ya, tapi masih dengar ini, dengar itu, apa bisa dikatakan tidur? Tidak kan? Tidak kan? Kalau hanya matanya saja tidak bisa dikatakan tidur. Tidur itu ya berikut hatinya. Dia enggak dengar apa-apa, dia enggak merasa apa-apa, dia lalai, dia ini, dia itu. Rasul tidak. Yang tidur adalah hanya mata beliau. Adapun hati beliau tidak tidur. Dan ini merupakan sifat tidur siapa? Seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Oleh karena itu, salah satu cara yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengetahui Muhammad ini nabi apa bukan, salah satu pertanyaannya ya. Kan ada beberapa pertanyaan tuh. Makanan apa yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga? Tanda besar pertama apa dekatnya hari kiamat? Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya, atau di riwayat lain, kenapa kadang laki, kadang perempuan, prosesnya seperti apa? Kemudian sayyidmu dari para malaikat itu siapa? Termasuk bagaimana sifat tidur nabi? Berarti Yahudi tahu sifat tidur nabi beda dengan sifat tidur manusia biasa. Ini sifat tidur nabi. Hanya mata beliau yang tertidur, hatinya tidak. Berarti tidak ada masalah untuk sholat witir, untuk sholat tahajud, apakah tidur dulu atau tidak. Muttafaqun alaih fi kull hadith. Salatuhu sallallahu alaihi wasallam layli kanat mutasawiyatan fi jami'i sana. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat malam itu sama saja sepanjang tahun, mau Ramadan, mau Syaban, mau Syawal, sama. Fakana la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan, yaitu 11 raka'at. Sama. Dan perlukah ucapan Aisyah ini ditakwil-takwil dengan hadis-hadis lain? Ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan. Kan Syekh Al-Albani membawakan hadis ini dan selesai. Sebelum ada hadis ini kan masih bisa masna-masna, ya kan? Ya, kemudian riwayat beberapa pendapat ulama. Tapi dengan membawa hadis ini selesai. Selesai. Maka Syekh Al-Albani tidak ragu mengatakan bid'ah. Lebih dari 11 bid'ah. Beliau tidak ragu. Sama dengan salat ba'diyah duhur 5 rakaat. Kan ba'diyah duhur 4 rakaat. 5 rakaat tentu bid'ah. Beliau tidak ragu. Dan menyelisihi dari hadjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah ucapan Aisyah ini dibantah oleh seorang ulama? Tentu tidak boleh. Kalau mau ucapan sahabat yang lain, mana? Tidak. Tidak. Ya. Yang sahih ya. Kalau yang dhaif ada. Kan yang 23 di sana dhaif. Imam Malik mendhaifkan. Umar bin Al-Khattab melaksanakan 23 rakaat ini kan didhaifkan oleh Imam Malik. Ya. استحباب طول القيام في صلاة الليل. Disunahkan, disukai untuk memanjangkan berdiri ketika solat malam. Panjang berdirinya, lama berdirinya, otomatis baca ayat yang banyak, kan gitu. Kan tidak mungkin berdiri tapi diem, tidak mungkin ya. Al-Fatihah kan cuma sekali, paling berapa menit. Maka yang dimaksud berdiri tentu membaca ayat-ayat Al-Quran. Maka salah satu nama solat adalah Quran, qira'ah. Maka dikatakan inna Quran al-fajri kana mashhuda. Bacaan fajar, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat, dua kelompok malaikat, malaikat siang dan malaikat malam. Bacaan subuh, apa yang dimaksud? Salat subuh berjamaah dikatakan sebagai bacaan. Ada juga sujud. Ketika Nabi disediakan air wudu oleh seorang sahabat, lalu Nabi berterima kasih, lalu Nabi ingin membalas kebaikan sahabat ini dengan mengatakan, kamu mau apa? Engkau minta apa? Dan sahabat ini cerdas, pintar dalam memilih. Tanpa lama berpikir, sahabat ini menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta dekat denganmu nanti di surga. Permintaan yang cerdas sekali, tanpa mikir. Kalau kita mungkin mikir dulu apa ya, apa ya, apa mobil, apa dia, nah, itu mungkin kita ya. Sahabat ini langsung tanpa berpikir panjang, aku minta kepada engkau ya Rasul, berdoa maksudnya kepada Allah, didoakan supaya dekat denganmu nanti di surga. Apa kata Nabi? Iya, tapi bantu aku. Bantu aku dalam mewujudkan keinginanmu. Bantu. Berarti surga bukan milik Nabi. Nabi berdoa kepada Allah. Bantu. Bantu. Aku akan berdoa. Tapi bantu. Dengan cara? Bikasrotis. Bikasrotis sujud. Bantulah aku dalam mewujudkan keinginanmu dengan cara engkau memperbanyak sujud. Maksudnya? Sholat. Bukan sujud, lantar sujud lagi, lantar sujud lagi. Tentu tidak. Harus kita faham. Ya, sujud kan ada batasannya. Sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ada yang lain? Tidak ada. Apa bentar-bentar sujud syukur? Bentar-bentar sujud syukur, bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Dan lain-lain ya, rukuk bisa, bacaan bisa, kunut bisa, tidak ada kunut ya. Nanti akan ada kata-kata kunut. Kemudian yang ketiga, karahiyatun naumi qabla al-witr li istifhami Aisyah min dhalik كأنه تقرر عندها منع ذلك فأجابها بأنه صلى الله عليه وسلم ليس في ذلك كغيره. Makruhnya, tidak disukainya tidur sebelum witir. Tidur sebelum witir. Karahiyatun naum qabla al-witr. Ini apa? Ini atas pertanyaan Aisyah. Atas pertanyaan Aisyah yang menunjukkan bahwa setahu Aisyah tidak boleh. Tidak boleh di sini bukan haram. Ya. Fa ajabaha bi annahu sallallahu alaihi wasallam laisa fi dhalika ka ghairihi. Ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak seperti yang lain. beliau Nabi, beliau Rasul, tidak seperti manusia biasa. Artinya tidak ada masalah dalam hal tidur dulu, sholat dulu, sholat dulu, tidur dulu, enggak ada masalah bagi beliau. Min khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga nabi-nabi yang lain, adalah matanya tertidur, hatinya tidak. Dan tentu ini bukan satu-satunya, masih ada yang lain. Misalnya beliau boleh menikah dengan wanita-wanita lebih dari 4, beliau tidak boleh memakan harta zakat, sedekah yang wajib dan sedekah yang tidak wajib, di dua-duanya tidak boleh dimakan oleh beliau dan keluarganya. Zakat dan sedekah beliau dan nabi-nabi yang lain harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut wafat, tidak boleh dipindahkan walaupun semeter dua meter. Dari sini terjawablah syubhat Rafidah. Kan kita mendengar syubhat Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar termasuk Utsman tidak hadir dalam acara pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebarkan untuk memojokkan Abu Bakar dan Umar. Yang hadir sibuk mengurus pemakaman Nabi itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Hasan Husain keluarganya Fatimah. Lihat Abu Bakar Umar. Kebangetan kata mereka. Nabi wafat, bukannya datang ke acara pemakaman Nabi, malah sibuk untuk menjadi khalifah. Ini syubhatnya orang Rafidah. Mereka lupa bahwa pemakaman Nabi tidak seperti pemakaman manusia biasa. Dibawa dari situ ke tempat sholat, dari tempat disolati dibawa ke makam baki, diiringi oleh ratusan ribuan kaum muslimin. Tidak seperti itu. Adakah yang mengiring jenazah Nabi? Jawabnya, tidak ada diiring dari mana-mana. Kan di situ-situ saja. Wafat di situ, dimandikan di situ, disolati di situ, dikubur di situ. Mengiring di mana? Bahkan dikeluarkan ke masjid saja tidak. Karena para sahabat faham bahwa jenazah Nabi harus dimandikan di situ, dikafani di situ, disolati di situ, dan dikubur di situ. Gimana mau mengiring? Bahkan dibawa ke Masjid Nabawi yang hanya beberapa meter jaraknya dari tempat beliau wafat? Tidak. Maka yang menyolati Nabi adalah sifatnya ngantri laki-laki dulu, keluar masuk laki-laki dulu, anak-anak, ya, remaja, anak-anak, kemudian wanita. Butuh beberapa jam, karena kan tidak besar rumah Nabi, rumah Aisyah itu, ya. Dan tidak ada riwayat berjamaah, ya, tidak ada riwayat sendiri-sendiri, ya, ada beberapa riwayat memang. Tidak beramai-ramai, bahkan untuk 10 orang, 15 orang enggak muat. Maka mengantri seperti itu. Ketika dimakamkan, ya yang ada di rumah situ tentu keluarganya. Keluarganya dari Nabi yang ada hubungan darah dengan Nabi kan Ali, Abbas, Udaid.